Ada Ramayana, ada Adam video syuting Abang Agus, terima kasih. Juga ada toko ABS. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Nju Palapa. Terima kasih Bapak. Tepuk tangannya mana, Mas?